seperti hantu yang selalu menghantuiku di setiap langkahku. Tidurku, kau hadir dalam mimpiku. Gelisah hati ini saat mengingat dirimu. Buyarkan otakku oleh bayangan dirimu. Suaramu bisikan aku seakan kau ada. Seperti hati.